Dengan hati yang tak lagi ragu di setiap doa yang ku panjatkan, namamu selalu ku sebut perlahan. Jadi istriku, temani langkah sampai waktu berhenti. Kita ukir kisah di bawah langit biru, berdua selamanya hingga maut pisahkan nanti. Pisahkan aku.